Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita bisa bertemu di majelis ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemudahan pula di masa-masa yang akan datang. Amin. Adapun Jumat kemarin, ada yang tidak hadir, siapa Pak? Saya sendiri, sehingga libur. Mudah-mudahan besok-besok tidak libur. Mudah-mudahan. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang hajru ahlil bid'i, ahlil ahwa'i wal bid'i sunnat. Termasuk diantara sunnah Nabi, bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, adalah menjauhi ahlul ahwa dan ahlul bid'ah. Bab ini oikum muslimin berkelanjutan dari bab yang sebelumnya dan yang sebelumnya. Dan akan menyambung pula pada bab-bab setelahnya. Berkaitan tentang bid'ah dan ahlul bid'ah. Atau secara umum hawa nafsu. Baik itu syahwat maupun syubhat. Dua-duanya harus dijauhi. Baik perbuatannya maupun pelakunya. Tentunya nih kaum muslimin ada hikmahnya. Hikmah dibalik disyariatkannya kita menjauhi mereka adalah agar kita semuanya selamat dari kebatilan-kebatilannya mereka. Kita selamat dari hawa nafsu mereka, sehingga kita menjauh demi penyelamatan diri pribadi masing-masing. Untuk kemudian yang kedua, hikmahnya adalah sebagai nasihat dan teguran bagi mereka-mereka yang di atas bid'ah dan di atas kemaksiatan, agar mereka menyadari bahwa mereka itu salah, karena itu ditinggalkan oleh umat, agar mereka bertobat dari kesalahannya. Minimalnya mau bertanya, kenapa saya disikapi? Minimalnya seperti itu. Apa salahku? Coba tunjukkan kepadaku. Jikalau aku salah, aku akan tobat. Itu yang dimaukan. Kalau dia seperti itu adanya, kita tinggal terangkan. Al-bayanul haq. Jelaskan yang hak dan jelaskan sisi kesalahannya. Diharapkan dengan itu dia meninggalkan kebid'ahannya. Barulah seorang kalau sudah mau meninggalkan kebid'ahannya, barulah dia akan bisa bertobat. Selama dia tidak jelas bagi dia salahnya di sebelah mana atau kebid'ahannya sebelah mana, tidak kunjung jelas, karena bisa jadi dia tidak mau talabul ilmi, atau bisa jadi dia tidak mengcrosscheck dirinya, atau bisa jadi dia tidak mau bertanya. Akhirnya dia terus di atas bid'ahnya. Selama itu dia tidak akan mungkin bisa bertobat. Ada bab khusus tentang hal itu dalam lembaran yang akan datang. Di antara dalilnya adalah innallaha hajabat taubata an sahibil bid'ati hatta yad'a bid'atahu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan menutupi pintu tobat dari ahlul bid'ah sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Kalau kita dengan ahlul bid'ah baik-baikan, bahkan kita mendukungnya, kapan dia akan menyadari dirinya di atas kesalahan? Disikapi. Dengan kita tidak mau bermajlis dengannya, dengan kita meninggalkan dia, supaya dia bisa mengambil manfaat dari sikap kita. Minimalnya dia bertanya dapat dengan itu yang diinginkan. Kalau sudah seperti itu, maka kita ada pintu untuk masuk kepada dia. Menjelaskan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Dengan itu mudah-mudahan dia menyadari kesalahannya. Dia bertobat dengan cara meninggalkan bid'ahnya. Hada huwa, inilah dia hikmah dari syariat hajar. Syariat menjauhi ahlul bid'ah. Bisa dipahami hadirin? Ya. Sudah kita lewati ucapannya Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau seandainya ada orang yang jatuh pada bid'ah dan jatuh pada maksiat, engkau dukung, engkau tidak sikapi, maka kapan dia akan tahu kesalahan? Kita baca ucapan Imam Ahmad yang telah lewat. Idza 'ulima annahu muqimun 'ala ma'siyatin wa huwa ya'lamu bidzalik lam ya'zan in huwa jafa'u hatta yarji'. Jika lo ada seorang teman kita umpamanya, ya, dia melakukan kemaksiatan, dosa dia, ya, khamar umpamanya, atau mungkin melakukan sebuah bid'ah. Kalau khamar jelas diketahui kebatilannya, jatuh pada bid'ah. Kita sebagai temannya membiarkannya. Bahkan kata beliau, kaifa yatabayyana lirajul ma huwa alaih. Bagaimana mungkin seorang itu akan tergugah untuk tahu tentang keberadaan dia. Saya ini benar apa salah ya? Ketika teman-temannya membiarkan dia, tidak menyikapi kesalahannya. Aman-aman saja, teman saya masih mendukung saya, padahal dia sudah jatuh pada kemungkaran. Antum yang tahu itu mungkar, diam. Antum yang tahu itu bid'ah, diam. Tidak mau menasihati, tidak mau menegur, tidak mau menyikapinya, maka antum berdosa besar. Karena antum tidak melakukan al-amr bil ma'ruf wa nahyil munkar, tidak melakukan tindakan-tindakan penyelamatan terhadap saudaramu itu. Dia akan marah besar nanti di hari kiamat. Kamu tahu saya menyimpang, kenapa tidak dinasihati? Kamu tahu saya itu jatuh pada bid'ah, kenapa kamu malah membiarkannya dan seakan-akan mendukungku? Hada wa ikhwan. Bertanggung jawab kita. Yang disebutkan dalam Al-Quran tentang kisah Bani Israel. Lu'na alladhina kafaru min Bani Israel. Bani Israel dilaknat. Melalui Sayyidina Daud wa Isa bin Maryam. Melalui lisannya Nabi Daud. Melalui lisannya Nabi Isa bin Maryam. Kenapa mereka dilaknat? Kanu la yatanahawna an mungkarin fa'aluh. Di antaranya adalah mereka itu tidak ada nahi mungkar antar mereka. Tidak ada yang mencegah kemungkaran antar mereka. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bentuk ketidakmungkarannya adalah ketidak pelaksanaan nahi mungkar menghentikan kemungkaran. Mereka itu kalau melihat seorang berbuat dosa ditegur sekali kemudian selesai. Besoknya agaluh ikut makan bersama, bergaul bersama. Tidak peduli dengan dosanya. Ada satu pada kesesatan, tahu kutu kesesat, dibiarkan. Tidak ada nahi mungkar. Sehingga antar mereka itu guyub rukun, gemah ripah loh jinawi, damai santosa, tentram. Apalagi Pak, ada bahasa lain? Itu semuanya didasari dengan tidak adanya nahi mungkar antar mereka. Yang mungkar dibiarin, yang sesat dibiarin, tidak disikapi. Dengan sebab itu mereka terlaknat semuanya. Yang ahlul maksiatnya mal'un terlaknat. Yang mendiamkannya tidak mau nahi mungkar juga terlaknat. dikarenakan mereka diam dan tidak mengingkari kemungkaran sebagai kemungkaran. Apakah kita ingin senasib dengan mereka al-Yahud wa Nasara? Hah? Yang penting damai, sentosa, tentram, orang ribut-ribut, tidak saling mencerca, tidak saling membid'ahkan, tidak. Yang penting sudahlah meneng baik kesimpulannya. Arab ana bid'ah kaya apa? Diam kamu, enggak usah ngomong. Ini manhaj ikhwal muslimin. Ini batil. Ini yang dilakukan oleh mereka Yahud dan Nasara. Sehingga mereka terlaknat. Mal'un. Yang alimnya diam dari mungkar terlaknat. Yang pelaku kemungkarannya juga terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu, materi tentang menghajar al-bid'ah, menjauhi al-bid'ah, ini memiliki hikmah yang besar. Jangan dianggap, masa iya orang muslim yang satu dengan yang lainnya saling berjauhan, saling menjelek-jelekan, atau saling memboikot, seakan-akan itu syariat yang kejam, yang bengis, yang tidak toleran. Jangan dipandang sisinya kaum muslimin. Anda memandang dengan syahwat dan hawa nafsu, kedangkalan akalmu. Tidaklah Allah menciptakan sebuah syariat kecuali di situ terdapat hikmah. Kecuali di situ terdapat apa? Hikmah. Ma khalaqta hadza batila. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu atau menetapkan sesuatu yang itu batila, sia-sia. Hadza wa ifan. Bisa dipahami? Nah, kalau tidak ada yang mentahdir bid'ah, tidak ada yang memberikan peringatan akan bahaya bid'ah, semuanya diam. Salafinya diam. Sururinya diam. Semuanya diam. Yus, bagaimana umat akan tahu mana yang benar, mana yang salah? Ya? Demi kemaslahatan. Beberapa orang mengatasnamakan apa? Kemaslahatan dakwah. Sebenarnya kalau diteliti, kata mereka, demi kemaslahatan dakwah kita jangan berbicara bid'ah. Demi kemaslahatan. Tahu kemaslahatan, Bapak? Kemaslahatan, tahu? Maslahat itu dari kalimat salahat. Maslahat sudah menjadi bahasa Indonesia. Demi kebaikan dakwah. Kita jangan saling berbicara masalah kritik-mengkritik, tahdir-mentahdir. Demi kebaikan dakwah. Kita jangan bicara masalah bid'ah ini, bid'ah itu. Jangan. Sesungguhnya itu bukan masalah dakwah. Maslahat kepentingan dunianya dia. Kalau dia bicara masalah sunnah dan bid'ah terang-terangan, ya nanti umat akan lari dari dia. Akhirnya dia tidak dapat receh yang banyak. Urusan duit, urusan masa, urusan rekrutmen, urusan syuhrat terkenal. Ada batin, syahwat ini, kaum muslimin. Syahwat yang seperti ini. Syahwat itu bukan biologis, tok, Pak, itu bagian. Syahwat itu terkenal, itu juga syahwat. Hubus syuhrah. Ini yang mendasari manusia tidak mau bicara yang hak sebagai hak. Yang batil sebagai batil. Akhirnya mulutnya pelo. Ngerti pelo? Ngertos yang sing setruk, Pak. Gimana itu? Ngomong apa? Ngomongnya enggak jelas. Karena itu, waikum muslimin ahli sunnah dakwah salafiyah tampil beda dengan dakwah-dakwah yang lainnya. Khusus dalam bab ini yang sering kita bicarakan. Dan juga dalam bab-bab yang lainnya tentunya. Ahlus Sunnah mengedepankan prinsip tahdir dari bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam berulang kali-kali ulang. Berpuluh-puluh kali. Bahkan beratus-ratus kali. Sepanjang hidup beliau pada setiap hari Jumat. Beliau mengatakan wa syarul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah yang dibikin-bikin oleh manusia. Wa kullu bid'atin dhalalah. Segala yang bid'ah itu adalah sesat. Bisa difahami hadirin? Kalau bukan ini perkara penting, mengapa Nabi mengulang-ulangnya? Kalau ini bukan perkara penting, mengapa beliau menjadikan sebagai wasiat yang terdapat dalam hadis Iribad bin Sariyah? Hadis Iribad bin Sariyah, siapa yang hafal? Yang hafal silakan pulang kasih. Karena yang hafal saya tak pulang gak sih ke bapak. Hadiah juga buat semuanya. Hadis Irbah bin Syariah, Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau mengatakan, wa'adana Rasulullah alaihi salatu wasalam mu'idatan wajilat minhal qulubu wa dharafat minhal uyunu faqulna ya Rasulullah ka'annaha mu'idatun wadi'un fa'usina. Rasulullah suatu hari menasihati kami, memberikan wejangan kepada kami, sampai hati kami bergetar mendengarnya, sampai mata kami pun berliangan mendengarkan. Seakan-akan ini adalah nasihat bagi orang yang akan berpisah. Memang beberapa saat kemudian tidak begitu lama wafat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fausina, kalau demikian Rasulullah, berikanlah wasiat kepada kami. Tentunya wasiatnya sangat penting. Karena apa? Nabi tidak hidup selamanya. Beliau akan meninggal pada ajalnya nanti. Apa yang kau wasiatkan jika engkau tidak ada di tengah-tengah kami? Ini bahasa kitanya. Wasiat. Namanya wasiat penting, bukan, Pak? Wasiat Gajah Mada. Penting, bukan? Nah, wasiat patih apa? Wasiat, Bismillah. Wasiat Nabi di antara halnya disebutkan dalam hal itu. Barang siapa yang hidup di antara kalian, fa'innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kalian yang hidup, yakni sepeninggal beliau, akan menjumpai perbedaan-perbedaan yang sangat banyak. Maka dalam menyikapinya, wajib bagi kalian mengikuti alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Abdu alaihi bin Nawajib. Wajib bagi kalian di saat itu terjadi perpecahan, perbedaan yang sangat banyak. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa rasyidin. Gigitlah itu dengan gigi geraham. Setelah itu, beliau mentahdir bid'ah sehabis-habisnya. Tidak ada pengecualian. Tidak ada ruang bagi bid'ah. Tidak ada sempat bagi bid'ah. Nabi langsung menyebutkan, wa iyyakum, hati-hati kalian wahai para sahabatku, minal muhdatsatil umur, dari hal-hal baru dalam urusan beragama, fa inna kullal muhdatsatin bid'atun, karena semua hal baru dalam urusan agama itu adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalatun, dan semua yang bid'ah itu sesat tanpa pengecualian. Tanpa apa? Pengecualian. Nabi tidak mengatakan semua bid'ah sesat kecuali 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada. Dan itu berlalu seperti itu sampai beliau wafat. Dan itu adalah sabda Nabi setiap hari Jumat dalam khutbatul hajah. Ini menunjukkan betapa pentingnya mengingkari bid'ah dan al-bid'ah, ya ikhwan. Bukan perkara yang remeh atau perkara yang sambil lalu di... Bukan. Nabi berkepentingan dengan hal ini. Hah? Agar umat betul-betul selamat dari bid'ah. Mengapa umat terpecah? Sini sekalian saya bahas tambahan faedah dari hadis Irbad bin Sariyah. Mengapa umat terpecah setelah Nabi wafat? Nabi mengatakan apa? Innahu may ya'ish minkum, dalam sebuah riwayat disebutkan dengan lafaz ba'di, sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku. Ini nas yang sangat jelas. Oh, tidak ada bid'ah di zaman hidupnya Nabi. Adanya bid'ah ba'di sepeninggalku. Sepeninggal beliau bermunculan apa? Manusia-manusia yang mereka bukan sahabat. Tetapi mereka ini bisa munafikun, bisa murtadun, bisa kafirun, bisa musyrikun. Dan anak-anak yang baru lahir sepeninggal Nabi, yang mereka hidup di zaman para tabi'in, muda, mudi, sepeninggal Nabi SAW. Muncul bid'ah pada mereka. Bid'atul Khawarij, korbannya adalah Umar, Uthman, Ali, dan sekian banyak sahabat. Korbannya para ulama. Muncul bid'ah yang sama di waktu itu, Syiah. yang dibawa oleh Abdullah bin Sabal Yahudi. Muncul bid'ahnya Qadariyah, Amr bin Ubaid. Muncul bid'ahnya macam-macam. Mengapa? Karena menyelisih petuah dan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada diri sahabat kaum muslimin, pada diri sahabat. Sahabat itu tidak bertambah sepeninggal Nabi. Ingat, tidak bertambah sepeninggal Nabi. Definisi sahabat adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi. Sebagian ulama mengharuskan bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan wafat di atas iman. Meninggal di atas iman. Sehingga sepeninggal Nabi tidak ada lagi penambahan. Ya. Ini sahabat baru, sahabat baru, sahabat baru. Sampai hari ini masih ada sahabat? Tidak ada. Berhenti dengan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak satupun di antara sahabat Nabi jatuh pada bid'ah. Tidak satupun di antara sahabat Nabi yang bergabung dengan Khawarij. Ini. Tidak seorang pun jatuh pada Syiah. Halo, waikum muslim. Kenapa? Karena mereka berpegang teguh dengan wasiat Nabi. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Jangan dengan perkara bid'ah. Munculnya bid'ah di zaman siapa? Sepeninggal Nabi, para sahabat masih hidup. Dilakukan oleh mereka-mereka, orang-orang yang baru lahir. Berkembang, tumbuh, berkembang. Remaja, ya, muda, menjadi orang tua. Yang berpaham dengan selain pahamnya para sahabat Nabi. Munculnya bid'ah itu pada mereka. Munculnya bid'ah itu pada mereka. Karena apa? Karena mereka tidak berhati-hati dari perkara baru. Ini dia. Mereka tidak merujuk kepada para sahabat. Mereka tidak mentahdir bid'ah. Akhirnya jatuh pada bid'ah. Tidak mentahdir kemungkaran, maka jatuh pada kemungkaran. Berjatuhan. Masuk pada syariah, maturidiyah, kullabiyah, haramitah, syiah, zaidiyah, syiah, isyariyah. Syiah Rafidah, macam-macam. Khawarij ini, khawarij, macam-macam. Kenapa mereka jatuh? Jahmiyahnya, Jahmi bin Safwan memilikinya. Mu'tazilahnya, Wasi bin Atta. Macam-macam. Kenapa mereka jatuh? Dikarenakan tidak memiliki sikap hajar kepada ahlu bid'ah. Dikarenakan tidak memiliki sikap, memiliki sikap berhati-hati dari ahlu bid'ah. Akhirnya kebawa. Bisa dipahami hadirin? Apalagi sampai tingkatan membolehkan bid'ah dengan dalih demi persatuan. Wow, langsung pak terjun kamu kepada bid'ah karena kamu membolehkan bid'ah. Lawung yang hati-hati saja bisa kepleset. Apalagi yang tidak berhati-hati. Bisa dipahami hadirin? Ini bab tentang al-hajru. Manfaatnya besar. Hadah wa ikhwan. Mudah-mudahan dengan kita membahas bab ini, kita semuanya selamat dari bid'ah. Amin. Selamat dari penyimpangan. Karena setiap kita berhati-hati. Berhati-hati. Apalagi zaman sekarang ini. Orang yang tidak berhati-hati gampang sekali jatuh pada fitnah. Misal tidak berhati-hati dalam bergaul. Tidak berhati-hati dalam taklim. Tidak berhati-hati dalam dunia maya. Tukangnya itu senangnya browsing. Browsing situs yang tidak dikenal hak atau batil. Ya. Yang namanya situs wego muslimin. Bisa jadi dia menulis salafi. Isinya adalah pemahaman khawarij. Bisa sekali itu. Wong itu bikinan orang. Antum tidak tahu itu batil. Hati-hati. Hati-hati. Prinsip kita adalah apa? Inna hadzal ilma dinun. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ucapannya siapa ini, Ikhwan? Al-Imam Muhammad bin Sirin. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Karena itu, hendaknya kalian meneliti. Lihat siapakah orang yang kau ambil ilmunya. Karena apa? Seorang itu akan sesuai dengan agama. Teman dekatnya. Temanmu, gurumu, si fulan. maka engkau akan sama agamamu dengan si fulan. Hadza wa ikhwan, karena itu berhati-hati. Kita masuk kepada nomor yang berikutnya. Nanti ke bawah azan mana? Masih lama kan ya? Laman mukaddimahnya, Pak. Tapi tidak mengapa, insyaallah faedah. Sampai nomor berapa? Sampai nomor qala al-imam al-Khattabi 443. 44 sekarang. Ya sudah. Qala al-imam Ibnu al-Athir rahimahullahu ta'ala, hajru ahli al-ahwa'i wal-bid'i matlubun abadan. Atau abadan, Pak. Ada Al-Quran dalamnya, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selamanya. Ya. Nah, antum bisa terjemahkan ini berarti. Sudah bisa terjemahkan abadanya. Ya. Berkata Imam Ibn al-Athir rahimahullah ta'ala, hajru ahli al-ahwa, menjauhi ahlul ahwa dan menjauhi ahlul bid'ah adalah sesuatu yang matlub. Matlub dari kalimat talaba, sesuatu yang dicari. Matlub isim maf'ul, sesuatu yang dituntut, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang diharapkan dalam syariat kita. Sampai kapan sikap ini? Abadan, selamanya. Prinsip ini diselisihi oleh ahli bid'ah manapun. Prinsip ini diselisihi oleh ahli bid'ah manapun. Karena ahli bid'ah tidak akan mungkin bisa menjauhi ahli bid'ah. Antar mereka ada kesamaan bid'ah ini dengan bid'ah ini. Walaupun masing-masingnya kullu hisbin bima ladaihim farihun. Semua kelompok berbangga dengan ciri-cirinya masing-masing. Tapi mereka masih bisa bersatu. Karena memang sama-sama apa? Ahlul ahwa wal bid'ah. Kolaborasi antar mereka. Bersatu antar mereka dalam hal-hal yang tertentu. Hakikatnya mereka berpecah belah. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kau sangka mereka bersatu. Tetapi hakikatnya hati mereka bercerai-berai. Ini mereka. Yahudnya, Nasaranya, musyrikinya, majusinya, ahli bid'ahnya. Engkau menyangka bisa bersatu. Bersatu hanya beberapa saat. Bersatu karena sama-sama dapat undangan makan malam. Nah, satu meja. Hati mereka saling centrang perenang. Ketidak ada kesamaan. Menyebabkan masing-masingnya membenarkan diri mereka di atas bid'ahnya masing-masing. Ya. Sehingga kaum muslimin, ahli bid'ah ini tidak bisa melakukan prinsip hajar. Ya, bisa melakukan ini dan ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ahli sunnah salafi yang mengikuti Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman para salafus saleh ridwanullah alim ajma'in. Baik kaum muslimin, orang beragama itu ada tendensi yang tadi saya sampaikan, saya syaratkan di depan, beragama itu ada tendensi. Ada yang beragama karena ingin diululukan. Ada yang beragama karena ingin pengikutnya banyak. Ada yang beragama karena ingin penghasilan. Ya. Ada yang beragama karena ingin duduk sebagai parlemen. Ada yang beragama karena macam-macam. Macam-macam tendensi masing-masing. Ada pun seorang salafi, beragama apa tujuan antum? Ta'lim, apa tujuan antum ibadah? Apa tujuan kita mengamalkan amalan saleh? Hah? Apa tujuannya? Berkepentingan dengan sebuah partai? Lah, tidak sama sekali. Berkepentingan dengan sebuah membesarkan organisasi? Lah, tidak sama sekali. Mau mementingkan apa? Hah? Mau mencari dunia dengan dakwah? Dapat sepira, Pak? Ada iuran pungutan bulanan, Pak? Lah, tidak sama sekali. Mau cari apa? Masing-masing kita ibadah untuk kita, dakwah untuk kita, ta'lim untuk kita, bawa pulang nanti di akhirat untuk kita, kita sedekah untuk kita pribadi masing-masing. Enggak ada dibesarkan di belakang ada partainya, Bok, nanti aku keserpilan. Nanti keserpilan, Pak. Tidak sama sekali. Hadza wa ikhwan, dakwah ini dakwah. Dakwah Ahlussunnah itu seperti itu. Karena itu tidak takut kalau seandainya umat menolaknya. La yakhafuna lawmata la'in. Dakwah salaf ini tidak takut dengan cercaan orang yang akan mencerca. Yang penting dia serukan al-haq. Anda menerima alhamdulillah. Itu hidayah dari Allah untukmu. Anda menolak itu adalah kebinasaan bagi kita. Selesai urusan. Gak kepikiran orang ditolak ke priwe. Orang nasi ngaji. Oh pengikutnya kurang. Terus pemasukan berkurang. Nah. Weteng tok pikirannya Pak. La haula wala quwwata illa billah. Dakwah ini masya Allah. Bebas kita menyerah. Bebas. Selama itu berdasarkan al-haq, al-Quran, wa-sunnah. Tidak ada tendensi apapun. Kecuali kita dalam rangka ibadah. Karena Allah mengharapkan ridho-Nya. Masing-masing kita yang sholat dapat pahala. Yang enggak sholat enggak dapat pahala. Yang sholat sunnah rajin. Ya dia dapat janji Allah. Bana baitan fil jannah. Allah akan bangunkan bagi dia rumah mewah di surga. Ketika seorang memperhatikan sunnah-sunnah rawatib. Masing-masing kita. Hadza huwa ikhwan. Bisa difahami hadirin. Ya. Sehingga kita bisa melakukan hajrul muqtadi. Qala al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Wajibu hajru man kafara. Au fasaqa. Bid'atin. Au da'a ila bid'atin. Mudillati. Au mufasiqatin. Au mufasiqatin. Ala man ajaza anir raddi alaihi. Au khafal ikhtiraru bihi. Wa ta'adhi duna ghairihi. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Beliau memberikan tahu kepada kita siapakah orangnya yang kita jauhi. Akan beliau sebutkan beberapa ucapan para ulama. Ya. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Wajibu dan wajib hukumnya. Apa? Hajru. Menjauhi. Menghajar. Meninggalkan. Man kafara. Orang yang kafir. Kita bermuamalah dengan orang yang kafir. Seperlunya. Seperlunya aja. Jual beli dengan orang kafir halal atau halal? Halal. Tentunya ketika yang diperjual belikan sesuatu yang halal. Dengan akad yang halal. Ya. Bekerja sama orang kafir boleh? Boleh. Bukan perkara yang haram. Ketika tidak berkaitan dengan khususiah peribadatannya mereka. Ya. Ada orang kafir punya pabrik kita kerja? Boleh saja. Selama itu berkaitan urusan duniawiah. Bukan urusan tentang peribadatannya mereka. Hadza huwa. Tetapi dijauhi tetap orang kafir itu. Tidak dijadikan sebagai teman karib. Nah, teman dekat. Tidak dijadikan sebagai rujukan. Atau orang yang kau percaya yang kau ambil ilmunya lebih lagi. Kafir kok. Demikian pula dengan man fasaqa, orang yang fasik. Orang yang fasik, fasik yang dimaukan di sini nanti akan dijelaskan oleh beliau, fasik yang mu'lin. Apa mu'lin? Yang terang-terangan melakukan kefasikannya. Adapun yang sembunyi-sembunyi sudah pernah kami sampaikan, ada rinci. Kita masuk aja ke kalimat berikutnya. Wajib menjauhi orang-orang yang kafir atau orang-orang yang fasik dengan bid'ah. Fasik. Fasik itu apa, Pak? Ahlul maksiat. Fasik itu adalah fasik bid'ah, ada fasik dzunub. Ya, fasik itu mencakup semua yang melanggar syariat, apakah dia ahlul bid'ahnya atau dia ahlul maksiatnya. Au da'a ila bid'atin mudillatin. Atau seorang yang mengajak da'i. Da'i itu bahasa Arab. Da'i. Sudah menjadi bahasa Indonesia da'i. sosok orang yang menyeru kepada bid'ah, mudillah yang menyesatkan, atau mufasiqah fumfasiqatin atau yang memfasikannya. Alaman ajazi, alaman ajazan raddi alaih. Kewajiban ini menjauhi mereka dibebankan kepada orang-orang yang tidak bisa bantah mereka. Wajib meninggalkan. Bagi yang punya kemampuan iqamatul hujjah, dia percaya keilmuannya mantap, dia bisa menjelaskan. Ya, dan dia melihat seandainya saya bantah dia, saya debat dia, dia akan sadar. Baru Anda bisa melakukannya. Tapi kalau jidal, debat, tidak ada maslahatnya. Haram hukumnya dilakukan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Allah tidak mengatakan wajadilhum saja. Jidal atau jidal, debat. Debatlah dia. Allah tidak mengatakan kalimat itu saja. Tetapi debatlah dia, bantahlah dia, jidalah dengan dia. Billati hiasan, dengan yang lebih baik. Artinya Anda harus tahu, yang diajak bicara adalah orang yang betul-betul mencari al-haq. Sehingga kalau kamu mau menerangkannya, dilihat dulu orang ini apa? Tujuannya cuma ngeyel. Dia tidak akan mungkin menerima al-haq. Orang ini orang yang kita tahu sebuah toko yang ini. Ngapain ngomong sama dia? Allah mengatakan, fadzakir in nafa'ati dzikra, dalam surat Al-Ala. Sabbih isma rabbikal a'la. Di tengahnya ada ayat fadzakir. Apa lanjutannya? In nafa'ati dzikra, berikan peringatan. Jika lo peringatan itu bermanfaat. Yang datang kepada kamu ahlul bid'ah, orang yang ngeyel, wis ngojuris pokoke. Ya, jurisnya pokoke, Pak. Ya. Nek wis kaya iki gua ngapa ngomong, Pak? Enggak ada faedahnya. Iqamatul hujjah kepada dia madarat bagimu. Akan masuk kepadamu syubhat-syubhat. Yang namanya orang kalau sudah pakai jurus pokoke, tidak dengar hujjah yang akan kamu sampaikan. Mubah. Mubah bahasa Jawa. Yang sia-sia. Sia-sia bukan mubah bahasa Arab ya. Au khafa al-ihtiraru bihi. Kewajiban menjauhi al-bid'ah. Juga dibebankan kepada orang-orang yang takut akan tertipu oleh syubhatnya al-bid'ah. Kayak kita takut. Kalau saya bergaul sama si A, pikiranku akan kacau. Ya. Kalau aku bergaul sama si B, saya akan gampang terbawa. Saya ini siapa? Enggak punya kemampuan dalam ilmu. Orang yang takut terkena syubhat al-bid'ah, maka wajib bagi mereka menghajar al-bid'ah. Da'i-da'inya yang mengajak kepada kebid'ahannya wa tadi duna khairihi. Dan orang yang akan tersakiti. Antum ahli sunnah. Walhamdulillah. Duduk dengan al-bid'ah. Berbicara tentang agama. Antumnya kasihan. Membantah ngerti ini bid'ah, ini sesat. Tapi bantai bingung. Harap omong apa aku ya. Ya aku yang ngerti gue sesat ini. Lah aku dalil dirapal. Ya menang baik. Ngomong apa? Sana ngomong 10 kecap. Antum sekecap pun ora. Ya. Bingung. Aduh, Pak. Baru mau jelaskan sudah di. Lawan sama yang lainnya. Baru mau ngomong, yang satunya bicara. Ulah, kamu kayak kertas ketulup. Nah, gak bisa ngapa-ngapain. Ngeteter. Ngerti ngeteter, Pak? Tinggal. Gludak kamu, Pak. Ya kalau cuma sekedar terkena flu burung. Ya, mati tok. Ini sudah gludak, kena syubhat. Sesat lagi, masuk neraka. Na'udzubillah. Ngerti gludak, Pak? Apa bahasa jane? Ya gludak. Terjungkil balik. Wa qala aidan, berkata juga Imam Ahmad bin Hanbal. Idza aradta an ta'lama mahall al-islami min ahli zamani fala tanzur ila zihamihim fi adab al-jamami' jawami'i wala dajiji fi wala dajijihim fil mauqifi bila baik wa inna manzur ila mawati'atihim a'da asy-syari'ati. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, "Idza aradta, kalau kamu pengen tahu tentang kedudukan Islam di kalangan kaum muslimin, mau tahu apakah Islam itu jaya? Apakah Islam itu termuliakan? Apakah Islam itu tertinggikan di kalangan umat Islam?" Maka kata beliau, jangan engkau melihat banyaknya mereka berdesak-desakan di depan pintu-pintu masjid-masjid jami'. Ketika sholat Jumat, keluar banyak. Ya, berbodong-bodong banyak. Jangan lihat itu. Jangan lihat itu. Kalau Anda melihat itu, Anda akan mengatakan, oh Islam jaya. Oh Islam mulia. Karena banyaknya orang. Jangan lihat itu, kata beliau. Wala dodijihim, dan jangan pula engkau melihat tentang berdesak-desakannya mereka hiruk pikuk, ya, di Arafah ketika mereka wukuf. Kalau Anda melihat orang haji, banyak putih semuanya. Berarti Islam tinggi, Islam mulia. Jangan lihat itu. Tetapi kata beliau, lihatlah. Kalau kamu mau melihat kedudukan Islam di kalangan umat Islam, lihatlah oleh kalian ila mawatihim ada syariah. Sikap mereka, lihatlah. Sikapnya kaum muslimin dalam menghadapi musuh-musuh syariat. Sikap kaum muslimin bagaimana? Yang menghadapi kesyirikan. Banyak yang menghadapi kesyirikan? Jarang. Yang menghadapi kekafiran? Jarang. Apalagi yang menghadapi musuh syariah juga. Bid'ah. Berapa jumlahnya? Sedikit. Dari situ kita lihat Islam yang dibawa oleh Nabi, sunnah Rasulullah SAW, tenggelam di kalangan umat Islam. Hampir sirna di kalangan umat Islam. Ketika sunnah diserukan, timbul protes. Ketika bid'ah ditahdir, timbul protes. Muslimin, tetapi mereka membela yang batil. Yang muncul di permukaan, menyerukan al-haq sebagai hak, batil sebagai batil, diwujudkan dalam bentuk memberikan peringatan akan bahaya bid'ah, sangat sedikit sekali. Itu menunjukkan sunnah tidaklah tinggi. Sunnah Nabi tidaklah muncul di kalangan umat Islam. Tetapi sunnah itu adalah tenggelam dan hampir sirna di kalangan umat Islam. Coba jenengan tanya, temui seorang di terminal Cilacap. Ya, bu sholat boro pak, takoni. Jenengan muslim? Oh iya, Islam. Islam itu apa pak? Amalan Islam apa saja? Yang akan dia sebutkan adalah memperingati kematian, tenduran. Yang akan disebutkan ini, itu, ini. Yang mereka lakukan sebagai bid'ah. Gak bisa menyebutkan yang sunnah. Ini. Ana pernah berdialog dengan salah seorang di antara mereka. Ya, dalam dialog tersebut, bicara masalah syariat. Saya pengen tahu Islam yang ada di benak orang ini. Kan bisa pak kita bikin pertanyaan. Ya, untuk bukan menjerumuskan, pertanyaan untuk menyaring apa sih yang ada di otak dia tentang Islam. Bicara Islam isinya bid'atun dolalatun muhdasat tanpa dalil. Kasihan orang ini. Islam dia kayak gue ternyata pak. Bid'ah dok. Kita, walhamdulillah, kita tahu tentang itu. Kita mau berbicara terhadap kepada lawan bicara kita. Tentang yang sunnah, yang sunnah, yang sunnah, yang bid'ah, yang bid'ah. Ini tidak bermanfaat. Karena momennya, saya bukan usah di situ, saya bukan sebagai pembicara. Saya ngendong. Ngerti ngendong, Pak? Tolan. Dia lebih sepuh daripada saya. Ya. Bahkan ketika dialog masalah ziarah kubur, saya asik dengan bapak ini, asik. Mendalami. Mendalami betapa jahilnya Setua ini jahil. Kasihan sekali. Mulai saya bicara masalah ziarah kubur, saya mulai kikis. Hati-hati pelan-pelan. Tetap dia bilang, oh itu ziarah kubur ibadah kok mas. Itu malah pahalanya besar. Nah, haji ini wong cilik. Dan yang lainnya. Anak dan Masya Allah. Alhamdulillah Allah berikan nikmat kepada kita. Mengenal hal-hal yang seperti itu. Di saat orang tua seperti ini, mungkin sudah meninggal, enggak pernah kelihatan. Ya. Kasihan, sampai tua, sampai renta, masih ziarah kubur aktif. Ya. Sudah berapa kali, wallahu alam. Wong itu proyek oleh duit, Bapak. Ya. Sebis, wongnya 65 orang, 300 ribuan, berapa sudah? Ini satu bulan ini, 2 bis. Wah, arek, oleh duit, urusan moteng. Wallahu alam. Istiwab. Subhanakum hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.